Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina was sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى فِي كِتَابِهِ الْكَرِيمِ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعَدْ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْكَلَامِ كَلَامُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهُدَى هُدَى مُحَمَّدٍ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمْ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَاتٍ بِدْعَةٍ wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar barakallahu fik. Tayyib, kita masih dalam pembahasan tentang hadis ini. Pada pertemuan sebelumnya kita membaca sebagian kutipan dari penjelasan Syekh Samahatul Walid Syekh Rabi' hafizahullahu ta'ala wara'a wa syafah, di mana beliau menjelaskan maksud ucapan Imam Malik, maksud ucapan Mutarrif Ibn Abdillah ketika disebutkan di sisi Imam Malik orang-orang yang menyeleweng atau menyimpang. Syekh Rabi' menjelaskan maksudnya dari kalangan ahli bid'ah. Nah, sehingga ketika disebutkan di sisi beliau tentang orang-orang menyimpang dari kalangan ahli bid'ah fulan wa fulan, maka beliau mengingatkan kita semua dengan ucapan Umar Ibn Abdul Aziz barakallahu fikum. Dan kemarin kita mendapatkan penjelasan dari Syekh Rabi' terkait dengan beberapa contoh sekte sempalan dalam Islam. Nah, yang menjadi sumber dari 72 golongan yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa saja kelompok tersebut? Fairuz. Yang pertama Qadariyah, yang kedua Murji'ah, yang ketiga Rafidhah, yang keempat Khawarij. Ahsanta. Iya. Sebagian mereka menyebutkan empat sekte inilah yang menjadi akar dari kelompok-kelompok sempalan dalam Islam. Semuanya kembali kepada empat ini. Qadariyah, Murji'ah, Rafidah dan Khawarij. Barakallahu fiik. Nah. Kemudian setelah itu Syekh Rabi' hafizahullahu taala menjelaskan terkait dengan ucapan Umar bin Abdul Aziz, sanna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ulatul amri min ba'dihi sananan au sunanan. Kata Syekh, ka'annahu yushiru ka'annahu yushiru ila qawli ar-rasuli alaihi salatu wassalam, fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'il mahdiyina ar-rashidina, addu 'alayha bin nawajid, wa iyyakum wa muhdatsatil umur, fa inna kulla muhdatsatin bid'atun wa kulla bid'atin dhalalatun. Fayushiru ila hadha. Jadi kata Syekh Rabi, ucapan Umar bin Abdul Aziz di sini nampaknya beliau mengambil dari isyarat ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau mengisyaratkan pada ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika barakallahu fikum saat itu para sahabat meminta wasiat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dari hadisnya Irbat bin Sariyah, wasiat perpisahan. Beliau mengatakan, wajib atas kalian untuk berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnahnya para khalifah yang terbimbing, yang mendapatkan petunjuk. Gigit dengan gigi geraham kalian dan hati-hati kalian dari perkara-perkara baru, karena semua perkara baru dalam masalah agama adalah kesesatan, dan setiap kesesatan akan membawa pada neraka. Nah, wa mithlahu qauluhu subhanahu wa ta'ala, dan juga ucapan Umar bin Abdul Aziz ini semisal dengan firman Allah subhanahu wa ta'ala, kata Syekh Rabi', wa may yushaqiqir rasula mim ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Surat An-Nisa ayat 115. Nah, wa may yushaqiqir rasula, barang siapa yang menentang rasul, mim ba'di ma tabayyana lahul huda, setelah jelas bagi dia petunjuk, wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin, dan dia mengikuti selain jalannya kaum mu'minin, sebagian mereka menafsirkan adalah sahabat, mengikuti selain jalannya sahabat, nuwallihi ma tawalla, maka kami akan palingkan dia kepada tempat dia berpaling, dan kami akan masukkan dia ke dalam neraka jahannam, dan itu adalah seburuk-buruk tempat kembali baginya. Barakallahu fikum. Nah, sehingga dari sini barakallahu fikum kita bisa mengambil pelajaran anna kalam as-salafis salih ya'khuduna minal Qur'an wal hadis, bahwasanya ucapan-ucapan yang penuh dengan hikmah dari kalangan salaf-salaf kita yang saleh, sebenarnya mereka mengambil itu semua dari Al-Quran dan As-Sunnah, tapi dibahasakan dengan bahasa mereka dan ditambah lagi dengan penjelasan dan uraian dari mereka. Barakallahu fikum. Nah, dari sini ada faedah yang lain yang bisa kita ambil. Yang pertama adalah wujub al-akhdhu bil kitabi was sunnah tayyib wa ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam la siyama al khulafa al arba'ah, wajibnya mengambil alkitab dan as-sunnah dan juga dari kalangan sahabat-sahabat nabi sallallahu alaihi wasallam, terutama dari khalifah yang keempat, sangat ditekankan barakallahu fikum. Nah, baik. Faedah yang lain yang bisa kita ambil dari ucapan Umar bin Abdul Aziz barakallahu fikum, tayyib, man tamassaka bisunnah fala budda lahu minal hararati ad-dalal wal inhiraf wal bid'ah. Orang yang berpegangan teguh dengan sunnah, yang memegangi kokoh agama ini, pastilah dia akan merasakan rasa panas yang luar biasa berasal dari barakallahu fikum penyimpangan-penyimpangan, ya, kesesatan dan kebid'ahan. Nah, bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah memberikan perumpamaan al-qabidina ala jamr. Orang-orang yang berada di akhir zaman namun mereka tetap kokoh menjalankan sunnah, berpegang teguh dengan sunnah, seperti orang yang memegang bara api. Nah, panas. Ya. Akan banyak cemoohan dari orang. Akan banyak kecurigaan dari manusia, barakallahu fikum. Akan banyak tuduhan-tuduhan dari manusia, barakallahu fikum. Nah, iya, barakallahu fikum. Tapi mereka, barakallahu fikum, disanjung oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ashabi. Nah, iya, mereka adalah sahabat-sahabatku. Karena ujian yang berat barakallahu fikum yang dipikul oleh orang-orang tayyib di masa-masa akhir zaman, semakin jauh mereka dari mata air nubuah barakallahu fikum. Nah, faedah lain yang bisa kita ambil dari kalamnya Umar bin Abdul Aziz, fihi fadilatu At-tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulillah wa sabilil mu'minin. Di dalamnya terdapat keutamaan bagi orang-orang yang berpegang teguh dengan Al-Quran, Sunnah, dan jalannya orang-orang yang beriman. Barakallahu fikum minas sahabat wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, dan orang-orang yang mengikuti mereka sampai hari kiamat. Ada beberapa poin yang disebutkan oleh Umar ibnu Abdul Aziz. Nah, barakallahu fikum. Keutamaan bagi orang yang tamassuk dengan sunnah, dan juga barakallahu fikum para sahabat. Yang pertama, kata beliau, istikmalun li ta'atillahi ta'ala. Tamassuk bi sunnah wa sabilil mu'minin itu merupakan bentuk penyempurnaan terhadap ketaatan kepada Allah. Tidak akan sempurna ketaatan seorang kalau dia tidak berpegang teguh dengan sunnah dan pemahaman para sahabat. Barakallahu. Nah, dan tidak akan lurus, tidak akan beres ketika seorang hanya mengandalkan Al-Quran tapi meninggalkan sunnah dan meninggalkan bimbingan para sahabat. Faedah yang kedua yang disebutkan oleh Umar ibn Abdul Aziz, ketika seorang itu tamasuk di sunnah wasabilil mu'minin, adalah kuwatun ala dinillah. Seorang itu akan diberikan kekuatan dalam menjalankan agama Allah subhanahu wa ta'ala. Orang itu akan barakallahu fikum diberikan kemudahan untuk menjalankan syariat ini. Nah, barakallahu fikum. Dan tidak ada seorang pun, kata beliau, yang mampu menggoyahkan orang tersebut. Ya. Walaupun sekian banyak manusia menghina, mencela, barakallahu fikum, dia tidak akan mundur. Nah, dia akan terus kokoh, barakallahu fikum, tayyib, bagaikan gunung. Ya. Nah, yang kokoh. Faedah berikutnya dari keutamaan tamasuk di sunnah wasabilil mu'minin, man ihtada biha fahuwa muhtad, man intasara biha fahuwa mansur. Orang yang mau mengambil petunjuk dari sunnah dan salaf, pasti dia akan dibimbing kepada kebenaran. Barang siapa yang mau menolong sunnah, maka dia akan ditolong oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Nah, dan barakallahu fikum, tarikh, ya, sejarah sudah membuktikan barakallahu fikum akan kebenaran apa yang dinyatakan oleh Umar ibn Abdul Aziz. Nah, setiap kaum di kalangan ahli ilm yang mereka selalu berupaya mengambil bimbingan dari Al-Quran dan As-Sunnah, mereka akan dibimbing oleh Allah, akan dituntun pada kebenaran. Dan mereka-mereka yang berusaha menolong, membela sunnah, maka akan ditolong oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Nah, ya, salah satu contoh yang sangat nyata bagi kita semua adalah Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala. Tatkala barakallahu fikum semua jalan dari manusia tertutup, yang ada adalah siksaan, hukuman, cabukan barakallahu fikum. Tapi beliau tetap kokoh di atas sunnah, tetap kokoh dalam mempertahankan keyakinan ahli sunnah barakallahu fikum bahwa mansuh. Maka beliau akhirnya ditolong dan mendapatkan kemenangan. Justru penguasa-penguasa yang berbuat zalim kepada beliau, mereka yang lebih dahulu Allah cabut nyawanya dan mempertanggungjawabkan apa yang mereka lakukan. Nah, Imam Ahmad bertahan barakallahu fikum. Kalau hanya mengandalkan kekuatan manusia tidak akan lama beliau akan bertahan. Iya. Nah, cukup banyak sahabat-sahabat beliau yang gugur dalam mempertahankan keyakinan ahli sunnah, bukan untuk mempertahankan nyawa, tapi yang dipertahankan oleh beliau adalah akidah umat. Karena barakallahu fikum, kalau yang dia inginkan adalah hanya mempertahankan nyawa, maka di dalam Islam ini ada yang namanya barakallahu fikum rukhsah bagi orang yang mukroh. Iya. Bagi orang yang dipaksa, dia tidak akan terkena dosa barakallahu fikum, karena dia dipaksa. Nah, Imam Ahmad bisa saja memilih pilihan tersebut barakallahu fikum, tapi beliau tidak. Nah, beliau tetap mempertahankan akidah beliau karena beliau tahu ucapan beliau memiliki pengaruh kepada umat. Naam, sehingga beliau rela untuk barakallahu fikum disiksa dan seterusnya. Wallahu taala alam bisawab barakallahu fikum. Nah, dan faedah yang terakhir yang bisa kita ambil dari azhar ini adalah al-hadar minal muhdatsat wal bid'ah. Wa anna ittiba'ahu min alamat الضلال والهلاك والشقاء. Di dalamnya ada peringatan bagi kita semua untuk berhati-hati dari perkara-perkara baru dan bid'ah barakallahu fikum, dan mengikuti hal tersebut akan menyeret seseorang pada kebinasaan, kehancuran dan kesengsaraan. Wallahu taala alam bisawab. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu barakallahu fikum.